أيها الإخوة رحمكم الله. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali bisa bermajlis sebagaimana biasa untuk kita membacakan ataupun mendengar nasihat-nasihat ataupun kalam-kalam yang baik, yang dengan itu untuk membekali diri-diri kita dengan ilmu agama, sehingga ketika kita beramal di atas keyakinan, bukan di atas keragu-raguan. Dari pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, dari pembahasan kita sebelumnya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, bahwa perbuatan maksiat-maksiat itu akan memadamkan rasa kecemburuan. Naam. Dari akhir pembahasan dari judul ini, bahwa kecemburuan itu seperti kekebalan yang ada pada tubuh seseorang. Ya, kekebalan tubuh itu akan menghadang datangnya penyakit, akan melindungi anggota badan dari penyakit-penyakit yang menyerangnya atau menimpanya. Sehingga kalau kekebalan tubuh tadi sudah tidak ada atau hilang, maka penyakit itu akan mudah, akan gampang untuk menyerang tubuh seseorang. Apalagi dia tidak berusaha, berupaya mencari solusi untuk menyembuhkan penyakitnya, maka penyakit itu semakin kronis, semakin bertambah, dan ujung-ujungnya dia akan binasa. Demikian pula rasa kecemburuan tadi. Ya, kalau tidak ada sudah pada dirinya rasa kecemburuan, maka melihat kemungkaran, melihat perbuatan maksiat, maka tidak ada dorongan dari dalam hatinya untuk berusaha menasihati atau berusaha untuk menjauhkan dari hal-hal yang demikian. Di sini contohkan lagi, ya, rasa kecemburuan tadi yang ada pada seseorang seperti tanduk yang ada pada banteng atau sapi atau yang sejenisnya. Karena dengan tanduknya dia akan bisa memelihara dirinya dan anak-anaknya, melindungi dirinya dan anak-anaknya. Maka di saat tanduknya hilang atau patah, maka musuh-musuh akan bisa untuk menyerangnya. Demikianlah cemburu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sehingga harus ada pada diri kita rasa kecemburuan di saat seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau dinul Islam dilecehkan, sunnah-sunnah dilecehkan, maka ada ghirah, cemburu pada diri kita, tidak senang atau tidak suka dengan hal-hal yang demikian. Kemudian kita lanjutkan faslun, al-ma'asi tudhibul haya. Kata beliau, perbuatan maksiat-maksiat ini akan menghilangkan rasa malu. Ya, akan melenyapkan perasaan malu. Kata beliau, Wa min uqubatiha dihabul hayai alladhi huwa madatu hayatil qalb. Hilangnya rasa malu yang itu merupakan sumber atau pondasi kehidupan hati, wa huwa aslu kulli khairin. Naam, maka malu itu inti dari segala kebaikan. Sehingga kata beliau, dihabuhu dihabul khairi ajma'u. Hilangnya rasa malu ini akan hilangnya kebaikan seluruhnya. Kalau seseorang sudah tidak ada padanya rasa malu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna' ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu. Ya, melakukan pelanggaran maksiat tidak lagi malu-malu di hadapan manusia, bahkan mengundang manusia yang lain agar mereka juga bisa melakukan maksiat tersebut. Ini kalau rasa malu sudah tidak ada pada dirinya. Wa fi sahihi an sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-haya'u khairun kulluh. Di dalam as-sahih, itu sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marfu'an, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, al-haya'u khairun kulluh, bahwa rasa malu itu seluruhnya baik. Wa qala juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna ma mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya termasuk yang diketahui manusia dari kalamun nubuwatil ula, apabila anda tidak ada lagi rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesuka hatimu. Naam, ya, kemaksiatan-kemaksiatan tadi sudah tidak berpengaruh akan rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terang-terangan. Nah, bahkan kalau ada yang menghalangi, ya, dia akan berupaya, berusaha untuk membelanya mati-matian. Wal'iyadu billah. Ini kalau rasa malu tadi sudah tidak ada pada dirinya. Wa fihi tafsirani. Maka di dalam hadis ini yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, nah, Imam Bukhari dan Imam Ahmad, dan selain kedua dari hadis Abi Mas'ud radha'an humarfu'an, di dalam dalam hadis ini ada dua tafsir. Ahaduhuma annahu ala tahdidi wal wa'id, bahwa di dalam hadis ini ada tahdid wal wa'id, ancaman, ya, menakut-nakuti. Wal makna, maknanya, man lam yastahi fa innahu yasna'u ma syaa minal qaba'ih. Artinya barang siapa yang sudah tidak ada lagi pada dirinya rasa malu, maka dia sesungguhnya akan berbuat apa yang dia kehendaki dari keburukan-keburukan. Id la hamilu ala tarkiha al-haya, karena yang membawa dia untuk meninggalkan maksiat karena rasa malu tadi, saya malu. Allah subhanahu wa ta'ala melihat saya malu, diketahui oleh manusia, saya malu diketahui oleh teman dan seterusnya, ya, yang dia tidak jadi atau meninggalkan perbuatan maksiat tadi karena adanya rasa malu pada dirinya. Faida lam yakun hunaka haya, namun kalau di sana sudah tidak ada lagi rasa malu tadi, yarda'uhu 'alal qaba'ihi fa innahu yuwaqi'uha, yang bisa mencegah atau menolak dari perbuatan-perbuatan buruk, naam, maka sesungguhnya dia akan terjatuh di dalamnya atau melakukannya. Kalau rasa malu tadi sudah tidak ada pada dirinya, maka dia akan berani mengambil barang kawannya, ya, dia akan berani mendolimi temannya, dia akan berani melakukan tipu daya dan seterusnya. Itu sudah tidak ada lagi rasa malu pada dirinya, sudah tidak takut lagi kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berani melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Wahada tafsiru Abi Ubaid, dan ini tafsirnya dari Abu Ubaid, ya, berupa ancaman tadi. Wasani yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi min Allah faf'alhu, sesungguhnya perbuatan apabila anda sudah tidak ada rasa malu dari Allah, faf'alhu, maka lakukan. Wa innama alladhi yanbaghi tarkuhu ma yustahya minhu min Allah, sesungguhnya yang sepantasnya untuk ditinggalkan ialah perbuatan pelakunya yang malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha tafsirul Imam Ahmad fi riwayat Ibnu Hani, dan ini penafsiran Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Hani. Fa'ala al-awwal yakunu tahdidan, maka dari hadis tadi menunjukkan bahwa penafsiran yang pertama, yaitu penafsirnya Abi Ubaid, berupa tahdid, ancaman. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendakmu. Ini ancaman. Kalau anda sampai berbuat dalam hal kemaksiatan, maka tunggu saja balasannya. Ya, sama seperti kita sebenarnya melarang anak-anak untuk berbuat demikian, tapi kita mengatakan, ayo silakan berbuat, seakan-akan menyuruh, tapi sebenarnya situ ancaman. Kalau berani melakukan, tanggung sendiri akibatnya. Jadi situ ada ancaman. I'malu masyitum, dalam surat Fussilat ayat yang ke-40. Wa ala tsani, adapun penafsiran yang kedua, yaitu dari tafsir Imam Ahmad dan riwayat Ibnu Hani, yakunu idnan wa ibahatan, di sana ada izin atau mubah. Fa'inkilah, jika dikatakan, fahal min sabilin ila hamlihi alal ma'nayin, apakah di sana ada jalan untuk membawanya kepada dua makna? Qultu, maka pengarang mengatakan, la, tidak. Wala ala qawli man yahmilu al-mushtarak ala jami'i ma'anih, tidak, ya, atas ucapan yang membawa al-mushtarak, yaitu dua pendapat tadi yang bergandengan atas seluruh makna-maknanya. Lima bainal ibahati wat hadid minal munafati. Ya, antara yang membolehkan dan di sana ada juga ancaman. Ya, yang bisa menafikan. Walakin ittibaru hadul ma'nayin yujibul ittibaru al-akhir. Akan tetapi patokan atau itibar satu dari dua makna ini mengharuskan pula itibar ataupun patokan terhadap yang lain pula. Wal maksud, kalau kita tidak terlalu memahami ucapan di atas, maka beliau mengucapkan di bawah ini, wal maksud, maka maksudnya anna dhunuba tud'iful haya'a minal abdi, bahwa dosa-dosa itu akan melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Ya, perbuatan-perbuatan dosa itu akan melemahkan rasa malu dari seorang hamba. Ya, seperti yang kita telah baca bahwa orang-orang yang sudah gemar melakukan maksiat, dengan maksiat itu seperti lalat yang hinggap pada dirinya, lalu kemudian ditepisnya lalat itu begitu saja, anggapannya ringan. Itu kalau dia sudah gemar melakukan maksiat, ya, tidak memberikan pengaruh sedikit pun akan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta rubbama in salakha minhu bil kulliyah, bahkan bisa saja bukan saja melemahkan sebagian tapi seluruhnya, rasa malu tadi sudah dicabut pada dirinya, tidak ada lagi sudah rasa malu untuk berbuat maksiat. Hatta rubbama innahu la yata'atharu bi ilmin nas bi su'i halihi wala bi tila'ihim alih, sampai-sampai sudah tidak ada pengaruhnya lagi ketika manusia mengetahui kondisi jeleknya atau melihat dia melakukan perbuatan maksiat, sudah tidak ada rasa malu lagi. Ya, mau pergi dengan wanita yang bukan mahramnya sudah tidak malu lagi. Mau mengambil barangnya orang walaupun diketahui sudah tidak malu lagi. Ya, mau melakukan kesyirikan terang-terangan walaupun dilihat oleh manusia sudah tidak malu lagi. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa kubhi ma yaf'al. Bahkan walaupun manusia atau kebanyakan manusia telah memberitakan tentang kondisinya dan buruknya ataupun jeleknya apa yang dilakukan, tidak peduli lagi. Maka yang seperti ini sangat mengerikan. Nah, maka setiap orang melakukan maksiat akan diberi tanda titik hitam di dalam hatinya. Nah, semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka semakin banyak titik-titik hitam tadi dalam hatinya. Waliyadubillah, kalau sudah menghitam hatinya karena maksiat, maka akan berbalik, kebaikan akan dianggap keburukan, tauhid akan dianggap syirik, sunnah akan dianggap bid'ah, ilmu akan dianggap kejahilan dan seterusnya. Naam, tidak masuk di akal dia ketika kita terangkan kebaikan-kebaikan agar seorang mendapatkan al-jannah, tidak masuk di akal dia. Tetapi kalau kita berbicara kepada dia tentang maksiat atau tentang dunia, baru dia nyambung dengan apa yang kita ungkapkan. Ya, waliyadubillah, hati yang sudah penuh dengan titik-titik maksiat. Wal hamilu lahu ala dhalik insilakhuhu minal haya, yang menjadikan dia seperti itu karena lenyapnya dari dirinya rasa malu. Ya, dulunya awalnya mungkin masih ada rasa-rasa malu untuk berbuat maksiat. Ketika merokok dilihat temannya, dimatikan rokoknya. Naam. Atau ketika isbal, yang dulunya mengenal sunnah, dilihat temannya dia agak malu-malu dan seterusnya. Tetapi kalau rasa malu tadi sudah dicabut pada dirinya, maka kemaksiatan-kemaksiatan tadi sudah dianggap perkara biasa. Bahkan menawari temannya, ayo merokok kita, dan seterusnya. Nah, ini sudah dicabut dari dirinya rasa malu. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-halah lam yabqa fi sulahi matma'un. Jika seorang hamba sudah sampai seperti ini keadaannya, kondisinya, maka tidak tertinggal atau tidak diharapkan kepadanya fi sulahi, untuk kebaikan dirinya. Ya, kita ingin untuk menasihati, membimbingnya, tetapi justru kita yang dinasihati. Anda ini sok alim aja, sok suci, seperti itu. Baru rajin-rajin sholat, sudah sok suci menasihati. Naam. Ya, justru akan seperti itu keadaannya. Kita ingin untuk mengingatkan dia, menasihati dia, membimbing dia, tetapi justru kita yang disalahkan. Dalam beragama janganlah terlalu fanatik. Biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa seperti apa? Apa sholatnya bolong-bolong? Kadang sholat, kadang enggak. Itu namanya bukan biasa-biasa, tapi sudah terjatuh dalam syiat, atau sudah disebut luar biasa pelanggarannya. Namanya seorang yang mukmin berkewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'a iblisu tul'ata wajhih hayyan wa qala fadaitu man la yuflih. Apabila iblis melihat ronah wajahnya, hayyan, dia akan malu, dan dia mengatakan, aku menawan orang yang tidak beruntung. Wal haya'u, tapi kita lanjutkan, mustaqun minal hayati. Al haya itu pecahan dari al hayati, artinya kehidupan. Wal ghaithu yusam hayyan, maka hujan itu dinamai hayyan, kehidupan. Bil kosri dengan kosor, hayyan. Mungkin ini maksudnya si maksur. Li'anna bihi hayatal ardi wan nabati wad dawab. karena hujan tadi memberikan kehidupan untuk bumi, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak. Wa kadzalika bil haya, demikian pula al haya, hayatud dunya wal akhirah, kehidupan untuk masa di alam dunia dan kehidupan untuk masa di akhiratnya. Faman la haya fihi fa huwa mayitun fid dunya syakiyun fil akhirah, maka barang siapa yang sudah tidak ada lagi haya, ya, rasa malu tadi sudah tidak ada pada dirinya, maka dia ibarat seperti mayit, ya, seperti bangkai atau seperti mayat dalam kehidupan dunianya, dan dia akan binasa ketika di akhiratnya. Jadi kalau orang seperti ini, ya sudah tidak berguna pada hakikatnya, hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, hatinya sudah tidak lagi berfungsi untuk memikirkan kehidupan dia selanjutnya. Matanya tidak berfungsi, ya, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya sudah tidak berfungsi untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Naam, kalau sudah kondisi manusia seperti ini, naam, maka mereka akan diberi hukuman ukubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baina adh-dhunubi wa baina qillatil haya'i wa adamil ghirah talazumun min tarfain, antara dosa-dosa dan antara sedikitnya rasa malu ini ada mulghirah, tidak adanya ghirah, tidak ada lagi rasa kecemburuan pada dirinya. Ini saling berkaitan, talazum di antara keduanya. Wa kullu minhuma yastad'i al-akhar wa yatlubu hasitha, dan setiap dari keduanya ini akan memunculkan atau mengajak yang lain dan mengikutinya dengan cepat, saling erat berkaitan. Wa man istahya min Allah inda ma'asyatih istahyallahu min uqubatihi yawmal yalqahu, dan barang siapa yang dia merasa malu dari Allah di saat untuk melakukan perbuatan maksiat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan malu untuk menyiksanya pada hari dia berjumpa dengannya. Ya, dia malu untuk melakukan maksiat. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membalasinya juga. Allah malu kepadanya untuk menyiksanya di saat dia akan bertemu dengan hambanya tersebut. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi Allah min uqubatihi. Sebaliknya, jika seseorang sudah tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak malu pula untuk menyiksanya pada hari dia berjumpa dengannya. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu akan tergantung dari amal perbuatan seseorang. Ya. Maka mana yang kita pilih ini? Yang kita pilih yang pertama tadi. Malu untuk bermaksiat. Ya. Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun malu untuk memberikan hukuman pada hambanya ketika pada hari kemudian nanti, dibandingkan seseorang yang tidak punya rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan malu untuk menyiksanya, untuk menghukumnya. Oleh karena itu, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal yang sehat, akal yang baik, maka hal-hal yang macam ini menjadi renungan bagi kita, bahwa dalam kehidupan dunia ini ternyata di sana ada perintah, ada larangan. Yang mana perintah kita diperintahkan untuk melakukannya, sementara larangan adalah hal-hal yang kita dilarang untuk melakukannya. Kemudian kita masuk pasal yang berikutnya. Al-ma'asi tud'ifu ta'zimi rabb fil qalb. Akibat dari perbuatan maksiat akan melemah pengagungan kepada Ar-Rabb di dalam hati. Ya, akibat dari perbuatan maksiat akan melemah pengagungan kepada Ar-Rabb di dalam hati. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fi kitabih Ad-Da'i wa Ad-Dawa', wa min uqubati dzunub, dan di antara akibat buruk dari perbuatan dosa, annaha tud'ifu fil ta'zima rabbi jalla jalaluh wa tud'ifu qarahu fil qalb al abdu wala budda sya'a am aba. Bahwa maksiat ini akan melemahkan di dalam hati pengagungan terhadap Ar-Rabb jalla jalaluh, dan juga akan melemahkan memuliakannya di dalam hati seorang hamba wala budda, dan itu pasti sya'a am aba, mau atau tidak mau. Naam, di saat seseorang ya banyak melakukan maksiat, naam, maka di dalam hatinya akan melemah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Ya, karena tidak akan berkumpul antara pengagungan dengan maksiat. Pengagungan dengan Ar-Rabb akan berkumpul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan membenci maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau tamakkana waqarullah wa adzamatuhu fil qalb al-abdu lamma tajarra ala ma'asihi. Kalau saja ya mengagungkan Allah dan memuliakan Allah itu kokoh di dalam hati pada seorang hamba, niscaya dia tidak akan berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pengagungan dan pemuliaan seorang hamba terhadap Allah dalam hatinya itu kokoh, maka tentunya dia tidak akan berani untuk melakukan perbuatan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama igtarrul muqtarra, tapi bisa jadi dia terpedaya wa qala innama yahmiluni alal ma'asi husnul raja'i wa tam'i fi afwih. Ini orang yang tertipu atau terpedaya, dia mengatakan sesungguhnya yang membawa saya untuk berbuat maksiat karena baiknya harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Ya. Sehingga nantilah kalau sudah sakit-sakitan atau sudah ada tanda-tanda kematian, baru saya mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa jadi mereka terpedaya dengan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Wala la du'fu adumatihi fi qalbi wa hadha min mughalatati nafsi. Sehingga tidak menjadikan lemah pengagungannya di dalam hatinya. Dan ini termasuk kerancuan yang ada pada hati. Ya, dia tertipu. Naam, apa kira-kira dia mampu untuk bisa bertaubat di saat-saat mendekati kematiannya? Coba bagaimana upaya Nabi SAW terhadap pamannya agar dia mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, sementara di situ ada teman-temannya. Ketika Nabi mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah, suatu kalimat yang aku bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kawan yang buruk menyatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah Anda benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Padahal Nabi sudah sangat-sangat berharap, sangat-sangat menginginkan pamannya agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena bantuannya kepada Nabi SAW, membela Nabi SAW di saat Nabi disakiti, di saat Nabi diganggu. Namun ternyata meninggal di atas kemusyrikannya. Nah, jadi tidak bisa kita berandai-andai, nanti saya tua atau nanti saya kalau sudah demikian-demikian baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesegera mungkin kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan kita. Ya, jangan kita menunda. Ya, di saat kita terjatuh dalam perbuatan maksiat karena suatu keadaan atau karena hal lain, maka bersegera kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera insaf dan seterusnya. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang terpedaya atau tertipu tadi. Fa inna idmatallahi ta'ala wa jalaluhu fi qalbil abdi taqtadi ta'zima hurumatihi wa ta'zimu hurumatihi tahulu bainahu wa bainad dunub. Karena sesungguhnya ya, pengagungan kepada Allah taala dan pemuliaan pada seorang hamba itu tergantung pengagungan dia untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kalau dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah, maka apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga berusaha untuk menjauhinya. Seperti itu. Bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sementara kemudian dia melanggar larang-larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya dia ketika mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Naam, sehingga kalau sudah demikian akan menghalangi dirinya dari perbuatan adzunub, perbuatan dosa-dosa. Wal mutajarrauna atau mutajarriuna ala ma'asihi ma qadarallaha qadrih. Maka orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang semestinya. Hilang ilmu mereka, hilang benteng mereka di saat mereka melakukan perbuatan maksiat-maksiat, ya, tidak menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada kemuliaannya. Fa kaifa yuqaddiru haqqo qadri, maka bagaimana dia bisa menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang mulia? Tentunya sangat jauh. Ketika dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah, maka dia pun berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan dan menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzimuhu wa yukabbiruh, atau mengagungkannya dan membesarkannya. Wa yarju waqarahu wa ja'aluhu man yahunu alaihi amruhu wa nahih, atau dia berharap kemuliaannya dan menjadikan siapa yang menganggap rendah, ya, perintahnya, benahi dan larangannya. Wa hadza min am halil mahal abyanal batil, maka ini adalah puncak kemustahilan dan puncak dari kebatilan. Tidak mungkin, ya, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sementara apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar, apa yang menjadi perintah Allah ditinggalkan. Waqafa bil ma'asi ukubatan idmahilla min qalbihi ta'dhimul jalla jalaluh, maka cukuplah dengan perbuatan maksiat itu hukuman, yaitu kelemahan yang ada pada hatinya berupa pengagungan Allah jalla jalaluh. Artinya sudah tidak lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Wa ta'zim hurumatih, dan mengagungkan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang. Wa yahunu alaihi haqquhu, dan merendahkan padanya hak-haknya. Maka ikhwati fil ajani wa iyyakum, maka benarnya pengagungan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus sejalan, seiring, ya, dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat banyaknya dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran, maka pengagungan dan pemuliaan kepada Rabb itu akan melemah pada hati seseorang. Naam, sehingga agar pengagungan dan pemuliaan kepada Rabb semakin meningkat atau paling tidak bertahan, maka kita pun berusaha untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita pelajari. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah.